Oh, I think I wanna be your friend. Oh, I think I wanna be your friend. Hey sayang, maafkanlah diriku sekarang. Aku lebih milih dari pengangguran. Biru rebahan merasa tanpa beban. Hey sayang, maafkanlah diriku sekarang. Aku lebih milih dari pengangguran. Biru rebahan merasa tanpa beban. Oh, I think I wanna be your friend. Oh, I think I wanna be your friend. Hey sayang, maafkanlah diriku sekarang. Aku lebih milih dari pengangguran.